yang terucap dari bibir manismu. Kau yang ku cinta, kau yang ku sayang, mengapa tega membuatku merana? Tuhan tolong. Mentah diriku olehmu, aduh sakit, aduh sakit. Mendapat cinta yang tak pantas kumiliki.